balimu. Saksikan sunset di pantai hilangkan untukku. Mandi di tepi lautan hapuskan kumpetku. Memandang gadismu melari tegarkan mataku. Suasana malam ikut terredakan kesadaran marahku. Terima kasih balimu untukmu. Balimu ya, jangan lupakan sesatku hadapi egonya. Hidup di kota Jakarta yang penuh aturan, bicara adanya yang ada larangnya bergaul sesuka hatiku yang ada di sekitar kita. Presented by Mira's Mac.